membukakan pintu-pintu kebaikan yang begitu banyak. Akan tapi jiwa kecenderungannya adalah mendorong kepada kejelekan. Mendorong untuk mengikuti hawa nafsu. Sehingga dengan sebab itu, na'am, menghalangi, mencegah, memperlambat seseorang itu untuk melakukan kebaikan. Di saat Allah Subhanahu wa taala membukakan untuknya pintu-pintu kebaikan yang begitu banyak. Ya, tapi kecenderungan jiwa la'ammaratun bisu mendorong untuk melakukan kejelekan sehingga menghambat, menghalangi untuk melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Oleh karenanya seorang muslim manakala dibukakan baginya pintu kebaikan, janganlah dia menunda untuk melakukan kebaikan tersebut. Akan tapi semestinya untuk bersegera, mubadarah, fastabiqul khairat wasari ila maghfirati min rabbikum. Bersegera, tidak menunda-nundanya. Karena ketika seorang itu menunda dari kebaikan yang Allah bukakan pintu jalan baginya, ya, dikhawatirkan akhirnya kemudian tertutup. Hal itu disebabkan karena jiwa kecenderungannya mendorong untuk kejelekan, untuk keburukan yang dengannya menghalangi, memperlambat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Wallahu ta'ala alam bishawab. Dengan demikian, selesai kita dari bab yang ke-13, bab yang menjelaskan tentang jalan-jalan kebaikan itu banyak. Kita masuk ke bab yang berikutnya. Bab yang ke-14 yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala, bab al-iqtisad fi ta'ah. Bab yang di dalamnya Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala menyebutkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah terkait untuk seorang muslim itu hendaklah na'am iktisad, pertengahan dalam melakukan ketaatan, sederhana di dalamnya, tidak berlebih-lebihan sehingga membebankan kepada dirinya sesuatu yang dia tidak sanggup untuk memikulnya. Na'am. Ataukah dia tafrid, ya, bermudah-mudahan, bermalas-malasan, mengabaikan na'am ketaatan tersebut. Akan tapi yang dituntut padanya adalah untuk al-iktisad. Na'am. Yang dikatakan di sini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, babul iktisad fit ta'ah wal iktisad huwa, yang dimaksud dengan iktisad di sini adalah an yakunan insan wasaton bainal ghulu wa tafrid. Naam, seseorang itu pertengahan antara ghulu, berlebih-lebihan sehingga membebankan dirinya sesuatu yang dia tidak sanggup untuk memikulnya. Naam. Ya. Demikian pula tafrid, pertengahan antara ghulu dan tafrid. Ya. Lemah, bermalas-malasan, bermudah-mudahan, mengabaikan. Kenapa demikian? Li'anna hadza wal matlub minal insan. Karena ini sesuatu yang dituntut dari seorang fi jami'i ahwalihi dalam segala keadaannya, an yakuna da'iran fi wasatin bainal ghulu wa tafrid. Untuk senantiasa pertengahan. Ya, tidak ghulu dan tidak tafrid. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Dan orang-orang yang mereka ketika berinfak itu tidaklah berlebih-lebihan. Ya, tidak pula mereka itu kikir dalam berinfak. Akan tapi na'am di antara yang demikian itu. Wa hakadha tha'ah, kata beliau rahimallahu taala, maka demikian pula dalam hal ketaatan. Yang bagi antattasida fiha, semestinya engkau untuk iktisad padanya, pertengahan. Tidak ghulu dan tidak tafrid. Bal yajibu alaika antattasida fiha, bahkan yang wajib atasmu adalah untuk iktisad. Naam. Ya, sederhana, pertengahan di dalamnya. Fala tukallifu nafsaka ma la tuti, maka engkau tidaklah membebankan kepada dirimu sesuatu yang engkau tidak sanggup. Naam. Ya. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma balagahu khabar ats-tsalatsah alladziina qala ahaduhum inni la atazawwaju nisa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala sampai kepada beliau berita tentang tiga orang dari kalangan sahabat yang salah satunya mengatakan saya tidak akan menikahi wanita. Naam. Ya, semata-mata ingin fokus ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala tsani, yang kedua ada yang mengatakan asumu wala uftira, saya akan berpuasa dan tidak akan berbuka. Wa qala tsalit aqumu wala anam, aku akan senantiasa bangun di malam hari dan tidak tidur. Nah, ya, ketika sampai yang demikian itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, berita tentang tiga orang tersebut yang menggambarkan bagaimana kesemangatan mereka untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menganggap bahwasanya apa yang mereka lakukan selama ini sesuatu yang kurang. Naam. Ya. Barakallahu fiik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Ma balu aqwam yakunu kadza wa kadza?" Ada apa dengan kondisi kaum tersebut yang mengatakan demikian demikian? Naam. Ya. Ada yang mengatakan saya tidak akan menikah. Saya akan berpuasa dan tidak akan berbuka. Saya akan menggunakan malam hari untuk melakukan ibadah dan tidak tidur. Ya, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ini usolli wa anam. Sungguhnya aku sholat di malam hari. Dan aku juga tidur. Membagi waktunya. Tidaklah beliau begadang di malam hari. Ya, naam. Kecuali ketika 10 hari yang terakhir. Beliau gunakan untuk begadang padanya. Adapun selain daripada itu, maka beliau membagi waktunya. Sebagian untuk tidur, sebagian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka aku berpuasa, aku sholat, dan aku tidur. Dan juga aku berpuasa, dan juga berbuka. Naam. Dan aku juga menikahi wanita-wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka siapa yang membenci terhadap sunnahku, maka dia bukan termasuk dari golongan. Maka di sini menggambarkan bahwa soal iktisad, kesederhanaan dalam ketaatan itu tolak ukurnya adalah mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak berlebihan yang kemudian membebankan diri sehingga dia tidak mampu untuk menjalankannya. Naam. Ya. Berpuasa tidak berbuka. Mungkin sekarang mampu di saat dia masih muda. Masih kuat. Tapi seiring berjalannya waktu, ya, naam, dengan usia yang bertambah, maka akan terkalahkan yang demikian itu. Yang ujung-ujungnya akhirnya dikhawatirkan akan meninggalkan. Naam, ya, saya akan bangun malam terus, tidak tidur. Naam, fisiknya kuat sekarang, dalam kondisi masih muda, seiring berjalannya waktu. Naam, ya, iktisad. Sesuai dengan apa yang dituntunkan, dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berlebihan membebankan sesuatu yang dia tidak sanggup untuk menjalankannya, dan juga tidak meremehkan, bermudah-mudahan mengabaikan. Naam. Ya. Yang kemudian berkata An-Nawawi rahimallahu taala, qala Allahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Naam, membawakan dalil dari Al-Qur'anul Karim. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Naam. Toha. Tidaklah kami menurunkan kepadamu Al-Quran agar supaya engkau sengsara, agar supaya engkau susah. Naam. Kata Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, Toha, hadha harfani min hurufil hijai. Toha di sini, naam, huruf to dan ha, keduanya adalah huruf dari huruf-huruf hijaiyah. Naam, ahaduhuma to wa tsani ha, yang pertama itu huruf to, yang kedua huruf ha. Naam. Dan ini bukan merupakan nama dari nama-nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa laysat isman min asma'in nabi sallallahu alaihi wasallam kama za'amahu ba'dhum. Dan Toha ini bukan merupakan salah satu nama dari nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau memiliki beberapa nama, bukan sekedar Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau memiliki nama-nama yang lainnya. Naam. Ya, nama beliau Ahmad, Al-Mahi, dan yang lainnya. Naam. Akan tapi Toha bukan merupakan ya salah satu nama dari nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sebagian kaum muslim menyangka itu adalah merupakan salah satu nama beliau. Naam. Ya. Bal hiya minal hurufil hijaiyah, bahkan Toha ini, to dan ha ini adalah merupakan bagian dari huruf-huruf hijaiyah. Allati ibtada Allah biha fi ba'di suwaril karimah min kitabil aziz. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala mengawali dengannya, ya, dengan sebagian huruf-huruf hijaiyah pada sebagian surat-surat yang mulia di dalam Al-Quran Karim. Naam. Alif Lam Mim. Ya. Toha, Yasin, ya kan? Sekian banyak. Naam. Pada sebagian surat Allah Subhanahu wa taala naam mengawali dengannya. Wa hiya hurufun laisa laha ma'nan. Naam. Yang mana ini adalah merupakan huruf ya yang tidak memiliki makna padanya. Memang terjadi khilaf dari kalangan para ulama terkait ya menafsirkan naam ya Toha, demikian pula Yasin dan yang lainnya. Salah satu di antaranya apa yang beliau sebutkan di sini. Naam, bahwasanya adalah huruf. Naam. Hijaiyah. Yang tidak memiliki makna padanya huruf tersebut. Li'an Al-Qur'an nazala bilughatil Arabiyah, karena Al-Qur'an itu turun dengan bahasa Arab. Wal lughatul Arabiyyah tu la taj'alil huruf hijaiyah ma'nan. Dan dalam bahasa Arab itu, naam, huruf-huruf hijaiyah itu naam tidaklah memiliki makna huruf hijaiyah tersebut. Bal la yakunu la ma'nan illa idza rukibat wa kanat kalimah. Tidaklah huruf-huruf hijaiyah tersebut memiliki makna kecuali kalau sudah tersusun menjadi suatu kata. Baru memiliki makna. Naam. Ya, sedangkan huruf-huruf hijaiyah tersendiri tidak memiliki makna padanya. Walakin laha magza azim, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mendatangkan padanya pada sebagian surat-surat di dalam Al-Qur'an Karim ada maksud tujuan yang begitu besar yang terkandung di dalamnya. Naam, bukan berarti enggak ada makna tersirat dalam ya didatangkannya huruf-huruf ini. Naam, di sana ada tujuan maksud yang begitu besar. Hadzal maghzal azim wa tahaddi adh-dhahir li haula'il mukadzibin li Rasul alaihi salatu wassalam. Yang mana tujuan yang besar tersebut dengan Allah datangkan naam ya dengannya adalah untuk tantangan yang nyata terhadap mereka para pendusta, orang-orang yang mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya. Yang menganggap bahwasanya Al-Qur'an ini ya, naam, sesuatu yang datangnya bukan dari beliau. Naam. Ya. Barakallahu fiik. Maka Allah Subhanahu wa taala tantang mereka untuk mendatangkan sesuatu yang serupa dengannya. Haula'il mukadzibun lil Rasul sallallahu alaihi wasallam ajazu an ya'tu bi syai'in mithlal Qur'an, di mana mereka orang-orang yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mampu untuk mendatangkan ya sedikit pun dari Al-Qur'an. Ya, sedikit pun serupa dengan Al-Qur'an Karim. La bi suratin wala bi asri suwarin wala bi ayatin, tidaklah mereka mampu mendatangkan satu surat saja. Naam. Ya. Wala bi asri suwar wala bi ayah, walaupun satu ayat sekalipun, untuk mendatangkan seperti naam Al-Qur'an Karim. Dalam keadaan bahwasanya Al-Qur'an tersebut turun dengan bahasa mereka. Naam. Ya. Ma hadza fa inna hadzal Qur'an alladzi a'jazahum lam ya'ti bi hurufin ghariba. Padahal Al-Qur'an ini yang mereka tidak mampu untuk mendatangkan walaupun satu ayat, yang mereka menganggap ini sesuatu yang diadakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sesuatu yang datang dengan huruf-huruf yang asing. Naam. Yang mereka tidak mengenalnya, bahkan ini sesuatu naam yang datang, yang Al-Qur'an tersebut turun dengan bahasa mereka. Naam. Ya. Dengan huruf-huruf yang mereka kenal. Naam. Kata-kata, kalimat yang terdapat dalam Al-Qur'an Karim merupakan susunan dari huruf-huruf yang mereka ketahui. Naam. Ya. Sebagaimana yang disebutkan di sini, Thaha salah satu dari huruf-huruf hijaiyah, Yasin dan yang lain sebagainya. Naam, bal atabil hurufil ladzi naam yarkabuna minha kalamahum, bahkan Al-Qur'an itu datang dengan huruf-huruf yang mereka itu menyusun dengan huruf-huruf tersebut sehingga menjadi suatu kalam, suatu kata, kalimat. Naam. Ya. Barakallahu fik. Maka meskipun tadi dijelaskan oleh beliau rahimallahu taala bahwasanya Thaha dan yang semisalnya yang terdapat dalam surat-surat yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan sebagian huruf-huruf hijaiyah, naam, laisa lahu makna, akan tapi ada yang tujuan yang begitu agung dengan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan yang demikian itu, yaitu tantangan yang nyata untuk mereka, ya kufar Quraisy, naam, untuk mendatangkan satu ayat saja yang serupa dengan Al-Qur'an Karim yang mana mereka tidak mampu untuk mendatangkannya. Dalam keadaan Al-Quran tersebut, sesuatu yang turun dengan huruf-huruf yang mereka kenal, bukan sesuatu yang asing. Naam. Walihada la takadu tajidu suratan ibtada'at bihadil huruf illa wujidat ba'daha zikrul Quran. Oleh karena itu, hampir-hampir engkau tidaklah mendapati satu surat pun yang diawali dengan huruf-huruf yang semacam ini, melainkan didapatkan setelahnya itu menyebutkan tentang Al-Qur'an Karim. Ya. Naam. Tidaklah datang setelahnya melainkan menyebutkan tentang Al-Qur'an Karim. Ya. Fi suratil Baqarah misalnya, dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala sebutkan alif lam mim dzalikal kitabul raiba fihi hudan lil muttaqin. Naam. Wa fi surati Al-Imran alif lam mim Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum nazzal 'alaikal kitaba bil haqq. Naam. Demikian pula dalam surat yang lainnya. Dalam surat Al-A'raf alif lam mim sad kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika haraj. Demikian pula kata beliau dalam surat Yunus alif lam ra tilka ayatun kitabil hakim. Naam. Ya. Wa hakadha, dan demikianlah najidu ba'da kulli hurufin hijaiyah fi bidayati surah ya'ti dzikrul Qur'an. Demikianlah kita dapatkan setelah setiap huruf-huruf hijaiyah tersebut dalam permulaan surat datang setelahnya penyebutan tentang Al-Qur'an Karim. Wa dzalika isyaratun ila anna hadzal qur'ana kana min hadhil huruf allati yatarakkabu minha kalamul arab. Naam, yang demikian itu mengisyaratkan bahwasanya Al-Qur'an ini naam ya dari huruf-huruf hijaiyah. Naam, yang tersusun dengan huruf-huruf hijaiyah tersebut kalamnya mereka orang-orang Arab. Wa ma hadza a'jazal Arab, bersamaan itu mereka orang-orang Arab tidak mampu untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Qur'anul Karim. Ya. Sekalipun satu ayat mereka tidak bisa mendatangkan yang serupa dengannya. Naam. Hadza wa sahih fi ma'nan murad min hadhihi huruf hijaiyah. Ini naam yang benar terkait makna yang dimaksudkan dari huruf-huruf hijaiyah yang dengannya naam di sebagian surat dari Al-Qur'an Karim Allah Subhanahu wa taala mengawalinya. Naam. Wa qawlu 'azza wa jalla ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa. Naam. Tidaklah kami menurunkan kepadamu Al-Qur'an agar supaya engkau sengsara, agar supaya engkau naam kesusahan, kesulitan. Naam, sama sekali tidak. Naam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an tersebut dalam rangka untuk kebaikan, kebahagiaan, keberuntungan yang akan diperoleh hambanya dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Naam. Yakni ma'anzalallahu ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadzal Qur'an liyanala syaqa au syaqa bihi. Naam, yakni tidaklah menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam agar supaya mendapatkan kesengsaraan, kesusahan, kesulitan. Akan tapi liyana lasa'adah wal khair wal falah fid dunya wal akhirah. Naam, akan tapi untuk mendapatkan kebahagiaan. Naam, untuk mendapatkan keberuntungan, untuk mendapatkan kebaikan. Naam. Ya. Yang kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala berdalil dengan ayat yang lainnya, wa qala ta'ala yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk kalian itu kemudahan dan tidaklah menghendaki untuk kalian sesuatu yang menyulitkan. Naam. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk hambanya dalam agama Islam ini, sesuatu yang naam tidaklah Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk memberatkan, membebankan, menyulitkan hambanya. Akan tapi yang demikian adalah sesuatu semata-mata untuk memberikan kemudahan kepada mereka. Agama Islam agama yang sesuai dengan fitrah. Naam. Ya. Selama seseorang itu menjalankan Islam, syariat ini sesuai dengan apa yang dituntunkan, apa yang dibimbingkan, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ini saya akan mendapatkan betul-betul agama Islamnya adalah merupakan agama yang mudah. Agama yang tidaklah memberatkan, menyulitkan bagi pemeluknya. Naam, sekian banyak. Ya. Naam, ketika seorang muslim itu merenunginya, mentadaburinya, ini saya akan mendapatkan sebagaimana yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki untuk kalian itu kemudahan dan tidaklah menghendaki untuk kalian itu sesuatu yang menyulitkan. Naam. Ya, bagaimana ketika seorang muslim ketika tidak mampu mengerjakan sholat dengan berdiri, Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan baginya untuk sholat dengan duduk. Ya, ketika tidak mampu untuk duduk ya dengan berbaring. Ya, dan seterusnya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, ya, dalam hal berpuasa. Nah, ketika dalam kondisi sakit ada rukhsah baginya untuk dia berpuasa, tapi mengkotok di waktu yang lainnya. Bagi seorang musafir ketika safar seringkali mendapatkan masaqah, kesulitan-kesulitan di perjalanannya, maka diberikan rukhsah, keringanan, kemudahan untuk dia juga tidak berpuasa, akan tapi mengqadha di waktu yang lainnya. Naam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi orang yang memiliki kelebihan harta, yang sudah mencapai nisab, dalam waktu 1 tahun cuma sekali untuk mengeluarkan zakatnya pun dengan jumlah yang sedikit dari harta benda yang dia miliki. Haji diwajibkan seumur hidup cuma sekali. Naam. Ya, sholat 5 waktu. Barakallahu fiik. Dari 24 jam, berapa waktu yang diambil untuk dikerjakan, untuk mengerjakan sholat 5 waktu tersebut? Naam. Anggap setiap kali sholat membutuhkan 10 menit. 5 kali. Tidak sampai 1 jam. Dari 24 jam tersebut. Naam. Sesuatu yang sedikit. Ya. Yang demikian teranggap berat, yang demikian teranggap sulit, manakala dalam hatinya itu kecondongan mengikuti hawa nafsu. Naam. Ya. Manakala dia menjalankan tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula faktor-faktor yang lainnya. Tapi manakala seorang itu menjalankan Islam, menjalankan syariat ini betul-betul sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akan mendapatkan agama-agama yang mudah, agama yang ringan, yang tidak memberatkan. Naam. Tidaklah terasa berat yang demikian itu melainkan di antara sebabnya hawa nafsu yang mendominasi, kejahilan yang menguasai. Naam, karena menjalankan tidak sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Naam. Barakallahu fiik. Karena Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas menyatakan ya dalam Al-Qur'an Karim di antara dalam ayat-ayat ini. Ya, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra. Naam, dan ayat-ayat yang lainnya menggambarkan ya tentang kemudahan agama. Ya, inna dina yusrun wa la yashaddadina in ghalabah. Agama itu mudah, agama itu ringan. Naam. Ya, tidaklah naam akan terkalahkan dalam menjalankan agama kecuali orang-orang yang tasaddud, berlebihan, hulu. Menjalankan agama tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Belum. Berkata Imam An-Nawawi rahimallahu taala. Kita masuk ke hadis yang pertama. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha, anan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na'am dakhala alaihi wa indaha imra'atun. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam masuk naam kepada Aisyah dan mendapati di sisi Aisyah ada seorang wanita. Qala, yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya menanyakan, bertanya kepada Aisyah, man hadhi, siapa wanita ini? Qalat hadhi fulanah, maka kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, naam, wanita ini adalah fulan. Fulanah tadhkuru min salatiha, yang kemudian disebutkan tentang bagaimana ibadah salatnya. Naam. Ya. Yang mana dia naam digambarkan ya begitu berlebihan dalam mengerjakannya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menasihatkan, qala mah 'alaikum bima tutiqun. Naam. Mah di sini adalah merupakan suatu kata naam untuk larangan ya, melarang untuk supaya tidak melakukan yang demikian itu. Alaikum bima tutiqun, wajib atas kalian itu naam menjalankan dengan sesuatu yang kalian sanggupi. Naam. Fa wallah la yamallullahu hatta tamallu, demi Allah Subhanahu wa taala, naam, Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan merasa bosan sampai kalian sendiri yang bosan dengannya. Naam, hatta tamallu. Ya. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ajr balasan terhadap apa yang diamalkan hambanya. Naam, sampai akhirnya hamba tersebut kemudian merasa jenuh, lelah. Naam, enggak mampu untuk menjalankan sesuatu yang sebelumnya dia jalankan. Naam. Ya, tatkala seseorang naam ya merasa dirinya masih muda, masih kuat. Naam. Ya. Kemudian berlebihan dalam menjalankan agama itu sampai akhirnya datang suatu waktu yang kemudian naam dia tidak mampu, ujung-ujungnya akhirnya malah meninggalkan. Waliyadzubillah. Wa kana habuddin ilahi madda wa ma sahibu alai. Naam, dan agama yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala madda wa ma sahibu alai. Naam, ketika naam orang yang menjalankan agama tersebut continue, terus dawam di atasnya. Meskipun sesuatu yang sedikit dalam riwayat yang lainnya. Wa in aqal. Naam, ya, meskipun sesuatu yang sedikit, sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba tersebut naam menjalankan suatu amalan, suatu ibadah, suatu ketaatan. Naam, yang dia terus-menerus continue dalam menjalankannya, meskipun sesuatu yang sedikit, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan ketika seorang di awal-awal dia masya Allah melakukan sekian banyak suatu amalan, tapi ujung-ujungnya kemudian dia meninggalkan. Maka yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang sedikit, akan tapi ketika hamba tersebut senantiasa continue menjaganya, naam, terus melaksanakannya, menjalankan. Naam. Wallahu ta'ala alam biswab. Ada banyak beberapa faedah yang terkandung dalam hadis ini. Insyaallah ta'ala kita akan sampaikan di kesempatan yang berikutnya. Bismillah ta'ala. Mungkin kita cukupkan pertemuan kita di malam hari ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat daripadanya. Wa akhiru da'un alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wasallam. Mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi wa sallam.